لله رب العالمين وبنستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. مصطلح الحديث sebagai salah satu program dari Ma'had Ibnu Katsir yang tingkatan atas, insyaallah kita akan bahas kitab ini sebagai kelanjutan dari kajian kita atau daurah kita yang sebelumnya yang telah membahas Manzumah Al-Baiquniyah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kitab Taisir Mustalahul Hadis ini adalah kitab yang cukup baik dalam bidang Mustalahul Hadis, ditulis oleh seorang ulama, Dr. Mahmud At-Tahan hafizahullahu taala. Sejauh yang kami ketahui beliau masih hidup ya. Nah, beliau ini adalah profesor yang di guru besar ilmu hadis di kuliah syariah di Jamiah Islamiyah Madinah. Di Jamiah Al-Islamiyah di Madinah. Ya. Nah, beliau tidak mengajar di fakultas hadis tapi di fakultas syariah. Nah, ketika beliau mengajar di fakultas syariah, kemudian mendapati kan kalau fakultas syariah itu dia fokusnya tidak pada ilmu hadis. Ya, tapi mahasiswa di fakultas syariah itu perlu tahu tentang mustalahul hadis. Jadi kalau misalnya ingin mempelajari bab mustalahul hadis secara mendetail, ini akan menghabiskan waktu mereka, padahal mereka fokusnya adalah apa? Syariah. Syariah itu membahas tentang masalah fikih. Ya, sehingga beliau mencoba untuk membuat sebuah kitab yang dia mencakup banyak sekali pembahasan dalam mustalahul hadis, tapi tidak terlalu panjang, ya. Hanya saja beliau berikan secara ringkas dan berikan contoh-contohnya, sehingga pemahamannya yang lebih ditekankan. Ya, jadi beliau tidak mengetengahkan khilaf-khilaf yang terjadi di dalam ulama ahlul hadis. Ya, di tengah-tengah ulama al-hadis dalam permasalahan mustalah, tidak seperti seorang mahasiswa ilmu hadis. Mahasiswa ilmu hadis dia tahu, harus tahu khilaf-khilaf yang terjadi di antara para ulama ahli hadis. Tapi kalau mahasiswa syariah, yang penting dia tahu secara global tentang ilmu mustalah hadis. Maka ini yang menjadi latar belakang mengapa Syekh Mahmud Tahan hafizahullah taala menyusun kitab ini. Oleh karena itu kiranya relevan bagi kita, ya, karena antum masih di awal-awal belajar, ya, di awal-awal belajar dan fokusnya juga tidak pada ilmu hadis, maka bagus sekali untuk mempelajari kitab ini. Tidaknya tergambar secara umum, ya, tentang ilmu hadis. Bab-bab awal saja yang dipelajari dalam ilmu hadis tanpa harus mengetahui perselisihan para ulama atau khilaf para ulama di dalamnya. Baik, kita akan coba baca mulai dari muqaddimah. Kita akan baca kitab ini harfan bi harfin, ya. Kita akan jelaskan secara, dan kita baca secara huruf semuanya kita akan baca. Ya. Kita mulai dengan muqaddimah yang diberikan oleh beliau rahimahullah hafizahullah taala. Karena ini penting sekali, ya. Kata beliau, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manna 'alal muslimina bi inzalil Qur'anil Karim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kaum muslimin, memberikan anugerah kepada kaum muslimin dengan diturunkannya Al-Quranul Karim. Jadi turunnya Al-Quranul Karim ini merupakan anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin sebagai petunjuk bagi mereka. Wa takaffala bihifdhihi fi suduri was-suturi ila yaumiddin. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah menjaga Al-Quran tersebut, ya, di dalam dada-dada manusia, demikian juga dalam lembaran-lembaran tulisan ila yaumiddin, sampai hari kiamat nanti, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dan menjaganya. Wa ja'ala min, ya, tatimmati hifdhihi hifdhu sunnati sayyidil mursalin. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai bentuk penyempurna penjagaan Allah terhadap Al-Qur'an, Allah juga menjaga sunnah Sayyidil Mursalin, Jadi menjaga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena Al-Quran itu dia diperjelas dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjaga Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menjamin penjagaan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Lahafizun apa lahafizin ya Ahmad? Lahafizun, ya. Sesungguhnya kami telah menurunkan adzikr, menurunkan Al-Quran, dan kami pula yang akan menjaganya. Kami pula yang akan menjaganya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran, maka penjelas dari Al-Quran tersebut, yakni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin alladhi awqalallahu ilaihi yati biyana ma'aradahu minat tanzilil hakim. Dan salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita dan Nabi kita Muhammad yang telah diwakilkan oleh Allah, telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjelaskan apa yang diinginkan oleh Allah dari diturunkannya Al-Quran. Tanzil hakim, minat tanzil al-hakim, ya. Ini maksudnya adalah Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah menugaskan Nabi alaihi salatu wasalam untuk menjelaskan kandungan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dalam surat An-Nahl ayat yang ke-44, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami telah menurunkan kepada engkau wahai Rasul adzikr, yaitu Al-Quran, litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, wa la'allahum yatafakkarun, dan agar mereka berpikir. Maka sunnah Nabi alaihi salatu wasalam itu fungsinya adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ayat-ayatnya ini dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Faqama sallallahu alaihi wasallam mubayyinan lahu bi aqwalihi wa af'alihi wa taqriratihi bi uslubin wadhihin mubayyin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melaksanakan tugas tersebut. Dia menjelaskan, beliau menjelaskan Al-Quran dengan ucapan-ucapan beliau. Ya, telah kita sebutkan atau berlalu dalam pelajaran usul fi tafsir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafsirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini termasuk ya tafsir yang paling atau tafsir yang benar. Ya, ya Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa af'alihi, demikian juga beliau telah menjelaskan dengan perbuatan beliau. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam, perbuatan yang beliau lakukan itu merupakan penjabaran dari Al-Qur'an. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya tentang bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan kana khuluqul Qur'an. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Quran. Apa maknanya? Apa yang beliau contohkan itulah pelaksanaan dari Al-Quran. Taib. Wa taqriratihi, demikian juga persetujuan beliau bi uslubin ya wadihin mubayyin au mubin, dengan cara yang demikian jelas dan terang. Jadi fungsi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Maka tidak mungkin seseorang mengaku sebagai ahlul Quran kemudian dia meninggalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana golongan Quraniyun. Ya, mereka mengatakan bahwa kami tidak mau mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup bagi kami Al-Quran, katanya. Terus bagaimana mereka sholat? Bagaimana mereka berwudu? Karena kaifiyah taharah, demikian juga kaifiyah salat, ya, itu tidak dijelaskan dengan mendetail di dalam Al-Quran. Contohnya masalah salat, Allah hanya memerintahkan wa aqimus shalah, wa atuz zakah, tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tapi bagaimana cara sholat? Ya, ada tidak dalam Al-Quran misalnya disebutkan pertama takbiratul ihram, kemudian membaca surat Al-Fatihah, ya, kemudian melakukan ruku, kemudian sujud, ruku dan sujud, ruku duluan baru sujud, ya, dan seterusnya. Tidak ada dalam Al-Quran. Maka penting bagi seseorang untuk menggandengkan Al-Quran dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin seseorang dia berislam hanya dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Taib, oleh karena itu, ya, dibutuhkan as-sunnah atau hadis Nabi alaihi salatu wassalam untuk menjelaskan Al-Quran tersebut. Qala waridha ani sahabati alladhi talaqqau as-sunnata an-nabi at-talaqqau talaqqa sunnata an-nabawiyyah ani nabiyil karim fa wa'awha wa naqaluha lil muslimin kama sami'uha khalisatan min syawa'ibit tahrifi wa tabdil. Dan semoga ridha, ya, tercurahkan kepada para sahabat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai para sahabat yang telah mengambil langsung sunnah nabawiyah dari nabi yang mulia. Ya, beliaulah atau merekalah orang-orang yang mengambil langsung sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi alaihi salatu wasalam. Fa wa'awha, kemudian mereka menjaganya. Mereka mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka hafalkan ucapan beliau, mereka hafalkan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa naqaluha lil muslimin kama sami'uha. Kemudian mereka pun menukilkannya. Menukilkan hadis-hadis tersebut kepada kaum muslimin sebagaimana mereka mendengarkannya. Ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, nadarullahu mar'an sami'a minni hadisan, ya, fa balaghahu kama sami'. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, mencerahkan wajah seseorang yang mendengar hadis dariku kemudian dia menyampaikannya sebagaimana yang dia dengar. Maka hadis ini, ya, benar-benar dilaksanakan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, sehingga mereka mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaganya, wa balaghahu kama sami', dan mereka menyampaikannya sebagaimana yang mereka dengar. Ya. Khalisatan min syawa'ibit tahrif wa tabdir. Ya, benar-benar murni tanpa ada, ya, kotoran-kotoran tahrif dan juga tabdil, perubahan-perubahan dan penggantian-penggantian. Para sahabat adalah orang-orang yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah. Ya, maka mereka tidak akan melakukan penggantian kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam Al-Qur'an banyak sekali dalil yang menunjukkan tentang keutamaan mereka. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah telah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin melakukan pengkhianatan. Tidak mungkin kemudian mereka mengganti-ganti hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Warahmatu wal maghfirah lis salafi salihi alladhi tanaqalu sunnatal mutahharata jilan an jil. Dan rahmat serta maghfirah semoga tercurah kepada salafus salih, generasi awal Islam yang saleh, yang telah menukilkan sunnah yang suci ini dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Wa wada'u li salamati naqliha wa riwayatiha qawa'ida wa dhawabita daqiqatan li takhlisiha min tahrifil mubtilin. Demikian juga karena merekalah yang telah meletakkan, ya, agar penukilannya itu selamat, agar penukilan riwayat mereka itu selamat dari penyimpangan-penyimpangan, mereka telah meletakkan kaedah-kaedah dan batasan-batasan yang detail, ya, agar periwayatan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terbebaskan dari tahriful mubtilin, perubahan-perubahan yang dilakukan oleh ahlul batil. Ya, karena terjadi ya di masa salafuna saleh ridwanullah alaihim ajmain, sebagian orang mengubah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membuat hadis-hadis palsu. Ya, maka terjadi fitnah. Ketika terjadi fitnah ketika itu, mulailah para salafus saleh generasi awal Islam pasca dari para sahabat, setelah para sahabat, mereka membuat kaidah-kaidah untuk memfilter sebuah berita. Apakah ini benar dari Nabi alaihi salatu wasalam ataukah tidak? Ya, sebagian salaf mengatakan ketika beliau mendengarkan khabar, mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan sammulana rijalakum. Sebutkan bagi kami, ya, siapa perawi hadis kalian? Kalau dia dari al-sunnah maka diambil. Namun ketika dari al-bid'ah maka mereka tolak hadis tersebut. Nah, ini dibuat oleh generasi awal Islam, dawabit, batasan-batasan, sehingga orang tidak sembarangan menerima kabar dari Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, harus diteliti terlebih dahulu apakah yang membawa adalah seorang rawi yang thiqah ataukah tidak, bagaimana kekuatan hafalannya, bagaimana sifat adalahnya. Ya, sifat adalahnya itu adalah sifat kredibilitas seorang rawi, apakah dia memang bisa dipercaya untuk mengemban sebuah hadis ataukah tidak, dan seterusnya dari batasan-batasan yang telah mereka ya tetapkan. Wal jazaul al khairu liman khalafa salafa min ulama'il muslimin alladhi talaqaw qawa'id riwayati sunnati wa dhawabitiha an salaf. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan ya bagi para penulis salafuna saleh dari kalangan ulama kaum muslimin yang telah mengambil kaidah-kaidah periwayatan sunnah dan batasan-batasannya dari salaf. Ini ulama-ulama belakangan yang mereka mengambil dari para salaf, kemudian mereka susun menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Fahadzabuha warattabuha wajama'uha fil musannafat mustaqillah. Mereka ya mentertibkan, ya, mereka menyusun, mentertibkan dan mengumpulkan ya batasan-batasan dan kaidah-kaidah tadi dalam berbagai macam tulisan yang terpisah. Ya, summiyat fi ma ba'du bi ilmin mustalahul hadis, yang kemudian disebut dengan ilmu mustalahul hadis. Ilmu mustalahul hadis. Jadi orang-orang setelah generasi belakangan, setelah pasca salafuna saleh ridwanullah alaihim ajmain, mereka ambil kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh salafuna saleh, lalu mereka jadikan ilmu, namanya ilmu mustalahul hadis. Mereka rapikan, mereka berikan definisi, mereka berikan contoh, sehingga jadilah suatu ilmu yang mapan dan kokoh sebagaimana ilmu-ilmu syar'i lainnya, seperti ilmu fiqh, ya, ilmu usul fiqh, kemudian ilmu nahwu, ilmu sharaf, ya, semuanya tertib, ada sistematikanya, disusun dengan sistematis. Demikian juga ilmu mustalahul hadis, disusun dengan demikian sistematis. Kemudian kata beliau, setelah membuat pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa permohonan kepada Allah, beliau mengatakan amma ba'du fa indama kulliftu mundu sanawat bitadris ilmi mustalahil hadis fi kulliyati syariah bil jami'atil islamiyati fil madinatil munawwarah wa kana al muqarrar tadrisa kitab ulumil hadis li ibn salah thumma qarartu al jami'ah muhtasarahu kitab at taqrib lin nawawi wajadtu ma'at talabah ba'da as-su'ubat fi tadris hadaini kitabain ala jalalatihima. Kemudian beliau menceritakan latar belakang, background, mengapa beliau sampai menulis kitab ini. Asal-muasalnya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, beliau ditugaskan ya selama bertahun-tahun untuk mengajarkan ilmu mustalahul hadis fi kuliyati syariah, ya, kepada mahasiswa di Fakultas Syariah bil Jami'atil Islamiyah bil Madinatil Munawwarah di Universitas Islam Madinah. Jadi beliau hafizahullah ta'ala ini adalah pengajar ilmu hadis tapi di Fakultas Syariah, bukan di Fakultas Hadis. Pengajar ilmu mustalahul hadis di Fakultas Syariah. Wa kana al-muqarraru tadrisa kitab ulumil hadis li Ibn Salah. Nah ketika itu beliau disuruh ngajar ilmu mustalahul hadis. Nah kurikulumnya mengharuskan beliau mengajarkan kitab ulumul hadis karya Ibnu Salah. Jadi ini awal ya beliau mengajarkan kitab ulumul hadis karya Ibnu Salah. Tsumma qarrartul jami'ah mukhtasarahu. Kemudian aku menganjurkan atau mengusulkan kepada ya kepada universitas agar mengajarkan ringkasannya yaitu kitab At-Taqrib Lid Nawawi karya Al-Imam An-Nawawi. Jadi diringkas ya oleh Al-Imam An-Nawawi. Qala wajadtu ma'at talabati ba'd as-su'ubati fi tadrisi hadaini kitabain. Kemudian saya dapati bahwa sebagian mahasiswa mengalami kesulitan. Ya. Atau aku mengalami kesulitan bersama para pelajar mengalami kesulitan-kesulitan dalam pengajaran dua kitab ini. Karena mereka bukan mahasiswa ilmu hadis. Mereka mahasiswa syariah. Ya, kalau dia mahasiswa ilmu hadis ya memang harus belajar. Namun mereka ini adalah mahasiswa syariah, tidak perlu terlalu mendetail untuk mengetahui tentang permasalahan hadis. Ala jalalatihima, ala jalalatihima. Ya. Tetap beliau menyebutkan ya, kitab ini adalah kitab yang mulia, dua kitab ini adalah kitab yang baik, yang mulia. Ya, memiliki ketinggian. Ya, namun tetap saja ya, beliau mengalami kesulitan. Jadi bukan sebagai perendahan kepada kitab itu, kitab ini susah diajarkan. Tidak, kitab ini kitab yang bagus. Wa ghazarati fawaidihiba. Demikian juga memiliki faedah-faedah yang demikian luas. Dirasatan nizamiyatan. Kami mengalami kesulitan ya ketika mengajarkannya dengan sistematis. Artinya ketika disesuaikan dengan model pengajaran di masa sekarang ya di sebuah kampus, di sebuah universitas, maka dua kitab ini cukup menyulitkan beliau dan mahasiswa-mahasiswa beliau. Ya. Sebabnya apa? Itu tadi saya katakan bahwa mereka ini bukan mahasiswa hadis, mahasiswa syariah. Ya. Terkadang di kitab-kitab tersebut, baik itu kitab Ulumul Hadis karya Ibnu Salah, demikian juga dalam kitab At-Taqrib karya Imam Nawawi, ya, tidak semua bab tentang mustalah hadis dijelaskan. Kemudian ada bagian yang dijelaskan dengan begitu panjang lebar. Ada yang cuma sedikit saja. Ya. Ada yang cuma sedikit saja. Jadi tidak berimbang penjelasannya. Tidak semuanya dijelaskan secara proporsional. Jadi ada yang cuma sekilas saja. Kemungkinannya kenapa? Karena kedua imam ini mengira, ya, atau para imam ini ketika menulis kitab tadi, pembahasan yang beliau ringkas ini, ya, mungkin mereka mengira bahwa orang-orang di masa beliau tidak membutuhkan karena sudah ma'ruf. Merupakan penjelasan apa? Merupakan perkara yang sudah jelas di masa beliau. Ya. Saya misalnya definisi hadis sahih mungkin enggak panjang lebar dibahas. Sekedarnya saja karena orang sudah tahu. Ya. Tapi di bagian yang lain yang memang di sana terdapat muskilah di masa beliau diperpanjang pembahasannya. Padahal sesungguhnya kita enggak perlu tahu panjang-panjang ini, enggak perlu tahu khilaf-khilafnya. Yang penting tahu sedikit saja. Ya, kenapa? Karena seorang imam, seorang ulama, mereka menulis kitab sesuai dengan apa yang berlaku di masa mereka. Sehingga ketika itu misalnya ada, ya sekarang misalnya masalah apa nih yang sedang booming misalnya, masalah syirik misalnya, kayak Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kalau kita lihat karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kebanyakannya berbicara tentang tauhid al-uluhiyah. Beliau tidak berbicara tentang apa? Tauhid, al-asma, wa sifat. Tidak berbicara, tapi cuma sebatasnya saja. Kenapa? Karena ketika itu penyimpangan manusia paling parahnya ada di tauhid al-uluhiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pembicaraan beliau banyak di tauhid, al-asma, wa sifat. Perdebatan-perdebatan beliau banyak terjadi dalam bab tauhid, al-asma, wa sifat. Kenapa? Karena memang masa tersebut membutuhkan perdebatan, penjelasan yang panjang lebar dalam suatu permasalahan tertentu. Nah, oleh karena itulah ya, kitab-kitab para ulama terkadang mereka meringkas dalam suatu pembahasan dan berpanjang lebar dalam pembahasan yang lain. Kurang proporsional. Tapi ini tentu saja tidak mengurangi kemuliaan kitab-kitab mereka. Hanya saja backgroundnya tadi adalah mereka menyesuaikan dengan apa yang berkembang di zaman tersebut. Baik, setelah beliau mengalami kesulitan, ya, famin hadhihi su'ubat, ya, at-tatwilu fi ba'dil abhad, la siyama fi kitab Ibn Salah, wa minha al-ikhtisar fi ba'dil akhar, la siyama fi kitab Nawawi, wa minha su'ubat al-ibara, wa minha adamu takamulu ba'di al-abhad. Adamu takamuli ba'di al-abhad. Wa dhalika katarki at-ta'rif mathalan, aw ikhfali al-mithal, أو عدم ذكر الفائدة في هذه في هذا البث أو ذاك أو عدم التعريج على ذكر أشهار المصنفات فما أشبه ذلك وجدت يا غيرهما من كتب الأقدمين في هذا الفن كذلك. Kata beliau, ya, di antara kesulitan yang aku alami adalah at-tatwilu fi ba'dil abhad, adalah ya panjangnya pembahasan dalam sebagian tema. Tadi kita katakan, dalam sebagian tema kitab-kitab ini membahasnya secara panjang lebar. Ya. La siyama fi kitab Ibn Salah, terutama dalam kitabnya Ibn Salah. Kitab Ibn Salah besar ya, panjang membahas beberapa tema. Kemudian di antara kesulitan lagi, wa minha al-ikhtisar fi ba'dil akhar, la siyama fi kitab An-Nawawi. Sebaliknya dalam tema yang lain ada yang diringkas, terutama dalam kitabnya Al-Imam An-Nawawi. Ya, dalam catatan kaki antum bisa lihat ya, Al-Imam Ibn Salah berpanjang lebar dalam pembahasan ma'rifatu kaifiyati sima'il hadis wa tahammulihi wa sifati dhabtihi. Ya, Ibn Salah berpanjang lebar dalam permasalahan mengetahui bagaimana metode mendengar hadis dan membawa hadis serta sifat pendobatan seorang rawi. Panjang lebar beliau berbicara dalam permasalahan tersebut yang harusnya bisa dibahas dengan lebih ringkas. Adapun terlalu ringkasnya pembahasan dalam kitab An-Nawawi, dalam kitab At-Taqrib, itu dalam permasalahan dhaif misalnya. Ya. Kata beliau ya dalam catatan kaki, pembahasan tentang dhaif ya hanya terdiri dari 19 kata. Ya. Jadi bahas dhaif, hadis dhaif itu cuma 19 kata. Ilam tajawaz tis'a asyara kalimah. Hanya 19 kata saja beliau ketika menjelaskan tentang hadis dhaif. Mayan bagi ya seorang penuntut ilmu masa pembahasan dhaif. Padahal dhaif itu sangat penting pembahasannya. Dhaif kan banyak pembahasannya. Thayyib, ya. Sehingga menurut beliau ada kekurangan dari masing-masing kitab. Yang demikian tidak masalah ya, kita bahas kitab-kitab para ulama. Dan ini tidak mengurangi sama sekali dari kemuliaan mereka dan kemuliaan kitab yang mereka tulis. Ya, dalam ranah ilmiah yang demikian adalah perkara yang biasa. Nah, ini mengajarkan kepada kita, kalau kita masuk ke dalam ranah ilmu kemudian menghasilkan karya, jangan kemudian anti kritik. Faham tuh? Ya, kalau ada orang yang mengkritik karya kita, ya, kalau kritikannya ilmiah, masya Allah, itulah yang kita dambakan. Ya, itulah yang kita dambakan. Jangan anti kritik. Ya, sebagian orang anti kritik. Ya, ketika dikritik karyanya, misalnya, langsung dibalas. Siapa kamu kritik saya? Ya, coba lihat dulu kritikannya apa? Ilmiah enggak? Kalau ilmiah, masya Allah, ini adalah sumbangsih bagi karya kita. Bagi karya kita. Jadi jangan antipati. Ya, sebagian orang, ya, kamu siapa? Baru aja belajar di Bahad Ibn Kathir misalnya. Nah, ini kita lihat bagaimana beliau mengkritik dua karya tadi. Kemudian kata beliau, hafizahullah ta'ala, di antara kesulitannya lagi, wa minha su'ubata al-ibarah. Wa minha su'ubata al-ibarah. Di antaranya ada kesulitan dalam ibarat. Penyampaian kedua imam yang terkadang ya sulit untuk dipahami. Wa minha adamu takamuli ba'dil abhad. Di antaranya adalah tidak sempurnanya pembahasan sebagian tema. Sebagian tema tidak dibahas secara tuntas. Wadhalika katarki ta'rif matalan. Misalnya ketidaktuntasannya, apa bentuk ketidaktuntasannya? Ya, meninggalkan pemberian definisi. Jadi definisinya enggak dibahas. Padahal ini kan sangat penting ya. Sebelum orang masuk ke dalam pembahasan sebuah hadis, dia harus tahu misalnya hadis mauquf. Apa hadis mauquf? Definisinya apa? Baru contohnya bagaimana? Ya. Baru contohnya seperti apa? Nah, itu kalau mau belajar hadis. Terkadang beliau yang kedua, imam ini tidak memberikan definisi. Sehingga bagi para penuntut ilmu akan membingungkan. Au ikfali al-mithal, atau menghilangkan contoh. Nah, tanpa contoh juga kita akan bingung. Ya. Antum belajar mustalah hadis enggak tahu contohnya. Misalnya disampaikan hadis mudabbaj. Ya, hadis mudabbaj. Pasti enggak hadis mudabbaj Ahmad. Hah, Diki. Siapa yang ikut daurah Al-Baikuniyah? Di Murojaah enggak? Mudabbaj. Dibaj, ya, dua sisi pipi yang simetris. Ya, seorang meriwayatkan dari sahabatnya. Yang sahabatnya juga meriwayatkan dari temannya. Ya, mudabbaj. Kalau enggak ada contohnya, bingung. Nah, kita kasih contohnya, misalnya Aisyah meriwayatkan dari Abu Hurairah, Abu Hurairah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Mauquf misalnya. Apa hadis mauquf, Diki? Mauquf yang sampai ke sahabat. Mauquf yang sampai ke sahabat. Ucapan apa yang disampaikan kepada sahabat. Nah, kalau enggak ada contohnya, ini relatif mudah ya, mauquf. Ya, disebutkan contohnya misalnya kaulnya siapa Ali bin Abi Thalib atau qaulnya Abdullah bin Umar atau qaulnya Umar bin Khattab hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, ya. Jadi jelas orang. Ada definisi, ada nama hadisnya, definisinya apa? Kemudian contohnya seperti apa? Nah, sekarang dalam kitab tersebut ya enggak ada definisi. Ya. Langsung contoh misalnya. Atau sebaliknya ada definisi tapi enggak dikasih contohnya. Maka tentunya ini merupakan sebuah kekurangan, merupakan sebuah kekurangan. Au adami dzikril faidah min hadzal bahs. Atau tidak disebutkan faedah dari pembahasan tersebut. Ya, misalnya faedah hadis musalsal. Hadis musalsal apa? Ada yang tahu enggak yang sebelah tiga sebelah ini? Udah pernah belajar mustalah antum? Belum sama sekali. Awal marrah pertama kali. Antum dengarkan daurah kita Al-Baikunia ada di channel ana Wira Bahrun di YouTube, ambil itu yang judulnya Baikunia. Ada 3 pelajaran pernah kita bahas di Masjid Ulil Albab. Ya, agar antum tidak terlalu kosong jika mempelajari ilmu ini. Apa musalsal, hadis musalsal, Diki? Yang seperti apa musalsal? Lupa. Adha. Langsung ditolong adha. Hadis musalsal ingat gak adha? Seperti apa musalsal? Ahmad. Perkataan sama. Ketika rawi, tiap rawi meriwayatkan hadis dengan ucapan, ya, atau perkataan atau sikap yang sama. Seperti ketika dia meriwayatkan hadis, dia mengatakan inni uhibbuka fillah. Ya, kemudian dia sampaikan hadisnya. Kemudian rawi selanjutnya juga menyampaikan kepada rawi selanjutnya inni uhibbuka fillah dan seterusnya. Nah, apa faedahnya musalsal? Apa faedahnya musalsal? Kenapa kok kita harus kita membicarakan tentang masalah musalsal? Apa faedahnya? Di antara faedahnya adalah untuk menambah kekokohan hadis. Ketika masing-masing rawi itu meriwayatkan dengan sifat yang sama, maka ini akan semakin menguatkan atau mengokohkan, ya, menambah kekuatan hadis tersebut. Dan ini juga permasalahan yang penting. Apa faedah dari masing-masing pembahasan tersebut? Baik. Au adami ta'rij ala dzikri ashharil musannafat. Atau sebagiannya, kekurangan lainnya adalah tidak disebutkannya, ya, tulisan-tulisan atau karya-karya yang masyhur dalam pembahasan tersebut. Misalnya dalam pembahasan hadis mauquf, ya, apa kitab yang masyhur yang ditulis tentang pembahasan hadis mauquf. Kemudian ketika membahas musnad, al-musnad, ya, apa saja musnad yang dikenal di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, ketika tentang berbicara tentang ma'rifatul sahabah, mengenal para sahabat. Kitab apa saja yang berbicara tentang para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya, tentu ini akan menambah wawasan seseorang dalam permasalahan mustalahul hadis. Wa ma asbah dzalik, dan yang semisalnya. Wa wajadtu ghairahuma min kutubil aqdamin fi hadzal fan, fi hadzal fan kadzalik. Kemudian saya juga mendapati kitab-kitab lainnya dari kalangan ulama al-mutaqaddimin sama saja. Bal inna ba'dathil kal kutub ghairu syamil li jami' ulumil hadis. Bahkan sebagian dari kitab-kitab tersebut tidaklah mencakup seluruh ilmu hadis. Wa ba'duha ghairu muhadzabin wala murattab. Sebagiannya lagi tidaklah terstruktur dan tidak, ya, tidak tertib, tidak tersusun. Tidak tersusun dan tidak terstruktur. Wa udhruhum fi dhalika huwa imma wuduhul umur, dan udhur mereka bisa jadi karena perkalanya sudah jelas. Ya, wuduhul umur allati tarakuha binisbati lahum, karena jelasnya perkara yang mereka tinggalkan. Kenapa mereka tidak membahas permasalahan ini? Karena perkaranya sudah jelas. Awil hajatu litatwil ba'dil abhar, atau hajat yang mendorong mereka untuk membahas suatu pembahasan dengan panjang lebar. Binisbati li zamanihim, ya, karena menyesuaikan dengan zaman mereka, seperti yang kita sebutkan tadi. Ya. Jadi Syekh melihat bahwa kitab-kitab itu banyak kekurangannya. Ada yang sebagian panjang, ada sebagian ringkas, ya, ada yang sebagian meninggalkan, ya, penjelasan-penjelasan yang diperlukan, karena menyesuaikan dengan zaman ditulisnya kitab tersebut. Qala faraitu an awa baina aidi talabah fi kulliyati syariah kitaban sahlan fi mustalahil hadis wa ulumihi. Maka aku memandang perlu untuk membuat, ya, bagi para mahasiswa di kuliah syariah perlu untuk dibuat sebuah kitab yang mudah dalam mustalahul hadis dan ilmu-ilmunya. Yusiru alaihim fahma qawaidi hada alfan wa mustalahatihi, agar dengannya mudah bagi mereka untuk memahami kaidah-kaidah dalam ilmu ini dan mustalah-mustalahnya. Wa dzalika bitaqsimi kulli bahthin ila fiqarat, ila fiqratin muraqamatin mutasalsilatin. Yang demikian itu dengan melakukan pembagian dalam setiap tema, ya, menjadi pembahasan-pembahasan yang bernomor dan berseri. Ya, jadi beliau membuat kitab ini pakai nomor, ya. Misalnya kita lihat, ya, babul awal al-khobar misalnya. Beliau membahas bab pertama tentang khobar. Fihi salah satu fusul, dan di dalamnya ada tiga pasal. Yang pertama, pasal yang pertama, taksimul khobar binisbati li wusuliha ilaina. Ya, pertama, pasal pertama, pembagian khobar, ya, dilihat dari sampainya khabar tersebut kepada kita. Kemudian taksimatul khabar al-ahad. Kemudian pembagian khabar-khabar ahad. Kemudian pasal yang ketiga, khabarul ahad al-mushtarik bainal maqbul wal mardud. Kemudian khabar ahad, ya, yang dia bersekutu di antara diterima atau tidaknya. Ya. Nah, ini pembahasan beliau, pembahasan modern, ya. Pembahasan modern, sistematis. Jadi kalau kita lihat daftar isinya, ya, daftar isi kitab ini, kita akan lihat bahwa kitab yang beliau tulis adalah kitab yang demikian sistematis. Ya. Sesuai dengan metode penulisan kitab, ya, yang kontemporer di masa kita. Kemudian mubtadi'an bi ta'rifihi tsumma bi mitsalihi tsumma bi aqsamihi matsalan. Kemudian dalam setiap pembahasan saya memulai dengan memberikan definisi, lalu memberikan contoh, kemudian mengetengahkan pembagian-pembagiannya. Jadi kitabnya itu terstruktur. Ya. Muhtatiman bi fiqratin bi fiqrati asharul musannafat fihi, dan saya tutup, ya, setiap pembahasan dengan bab atau dengan judul bab atau dengan subjudul atau subbab asharul musannafat fihi. tulisan para ulama yang masyhur dalam bab ini. Tujuannya agar apa? Agar kalau misalnya ada yang ingin mempelajari dengan lebih lanjut tentang pembahasan tersebut, dia bisa merujuk. Dia punya rujukan. Misalnya ketika beliau berbicara tentang sahabat. Tentang sahabat Nabi. Ada pembahasan di bagian akhir kitab ini tentang sahabat. Ya, dia sebut kalau ingin merujuk dengan lebih detail tentang permasalahan sahabat, rujuk kitab Al-Isabah misalnya. Ya, kitab Al-Isabah karya Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala. Ya. Dan di setiap bab, ya, setiap bab beliau memberikan rujukan-rujukan. Ya, Asharul Musannafat fi Asharul Musannafat fi. Agar apa? Agar kita ketika meneliti suatu permasalahan, ingin meneliti dengan lebih detail, kita bisa merujuk ya referensi yang disebutkan oleh beliau. Kemudian kata beliau, kullu dzalika bi ibaratin sahlat. Ya, kullu dzalika bi ibaratin sahlatin wa uslubin ilmiyyin wadihin. Laisa fihi ta'qidun wala ghumut. Maka setiap penyampaian atau setiap pembahasan disampaikan dengan ungkapan yang mudah dan metodologi yang ilmiah dan jelas. Tidak ada di dalamnya ya kerumitan dan ya sama ini taqidin wala rumut, yakni kerumitan, enggak ada yang rumit. Semuanya dijelaskan dengan begitu ringkas, dengan begitu jelas. Wala mu'arij ala kathirin minal khilafat wal aqwal ya wa bastil masail. Saya tidak memperluas pembahasan ya dari khilaf-khilaf ya dan ucapan-ucapan para ulama. Jadi beliau hanya mengambil yang rajih-rajih saja. Nanti kita akan dapati beliau tidak akan membahas pada pembahasannya ada khilaf ya. Kemudian dibahas dengan panjang lebar, kemudian dikuatkan, ini saling bantah-bantahan, tidak. Beliau hanya mengambil apa-apa yang rajih saja. Ya, kenapa? Mura'atan lil hisasi az-zamaniyah al-qalilah al-mukhassasah li hadzal ilm fi kulliyati syariah. Kenapa? Karena waktu belajar ilmu mustalah hadis itu tidak panjang dalam kuliah syariah. Ya, mungkin hanya satu semester atau dua semester. Ya, 3 SKS atau 6 SKS saja. Sehingga kalau ingin membahasnya dengan begitu panjang lebar, habis waktu, gak cukup waktu. Ya, gak cukup waktunya. Maka itu sudah, biarkan saja itu bagian anak-anak fakultas hadis. Anak-anak fakultas syariah, yang penting dia tahu. Ya, permasalahan ini yang rajih yang seperti apa. Taib. Kemudian, wakuliyati ad-dirasiyatil islamiyah. Ya, dan tidak juga dibahas panjang lebar dalam ya fakultas di fakultas ad-dirasat al-islamiyah studi Islam. Jadi dalam fakultas syariah dan fakultas studi Islam dia tidak dipanjang dibahas dengan panjang lebar. Qala fa samaituhu taysirul mustalahil hadis. Ya. Aku namakan kitab ini kitab taysir mustalahul hadis. Walastu ara anna hadzal kitab yughni an kutubil ulama al-aqdamin fi hadzal fan. Dan aku memandang, tidaklah aku memandang bahwa kitab ini mencukupi dari kitab-kitab para ulama terdahulu dalam bidang ini, yakni bidang mustalahul hadis. Artinya beliau tetap menganggap bahwa karya beliau ini adalah karya yang penuh dengan kekurangan, bukan karya yang paling lengkap, tidak. Ya, sama sekali tidak. Wa innama qasattu ayyakuna ya miftahan laha wa mudzakkiran bima fiha. Hanya saja tujuanku membuat kitab ini agar kitab ini bisa menjadi kunci ya untuk membuka kitab-kitab para ulama tadi. Ya, istilahnya ini menjadi kunci untuk membuka pintu agar kita bisa menelaah kitab-kitab tadi. Ya, wa mudzakkiran bima fiha dan sebagai ya pengingat atau peringkas terhadap apa yang ada di dalamnya. Wa muyassiran lil wusuli ila fahmi ma'aniha dan sebagai alat untuk mempermudah memahami makna-makna kitab-kitab yang besar tadi. Dan ini masya Allah ya ikhwah, kalau antum kuasai kitab ini taysir, namanya juga taysir. Apa makna taysir? Mudah, ya. Sesuatu yang mempermudah. Taysir mustalahul hadis. Ya, sehingga kalau antum mempelajari kitab ini, ya ketika mau masuk ke kitab-kitab yang lebih besar, kitab-kitab ulama terdahulu akan sangat mudah. Akan sangat mudah. Ya. Tapi saya nasihatkan kalau memang antum kalau antum dimudahkan untuk menuntut ilmu, ya, dan ingin berfokus pada selain ilmu hadis, ya mungkin cukupkan dulu dengan kitab ini, kemudian pelajari yang lainnya. Yang penting antum punya bekal, ya, dalam ilmu mustalahul hadis. Ya, kecuali memang ingin menekuni fan ulumul hadis, kecuali ingin benar-benar memperluas, ya, bidang ulumul hadis, memperdalam, ya, memperdalam ilmu mustalahul hadis. Ya, tapi kalau misalnya ingin banyak kan pelajaran yang harus kita pelajari kan banyak. Masalah fikih, ya. Fikih pun ada berapa mazhab, ya. Belum mazhab, belum mapan mazhab ini udah mau belajar yang lain, ya, enggak bagus. Ya, mapan dulu satu mazhab, kemudian tahu dalil-dalilnya, ya, kemudian baru belajar ilmu perbandingan mazhab. Ya. Dan banyak. Adapun ilmu mustalahul hadis untuk meneliti hadis satu persatu, alhamdulillah kita telah memiliki banyak para ulama. Seperti Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil bin Hadi, ya, dan para masyayikh lainnya, mereka telah meneliti kitab-kitab hadis. Ya, mungkin untuk sementara kita bisa pakai tashihnya mereka, ya, atau tadlifnya mereka, kecuali memang dalam sebagian hadis yang memang membutuhkan penelitian dengan lebih lanjut, maka silakan pakai ilmunya. Ya. Tapi kalau misalnya ingin memperluas, tidak ingin memperluas ilmu mustalahul hadis, ya, cukup dengan kitab ini tahu kita bab-bab apa saja yang diperlukan. Ya, kemudian kita belajar ilmu yang lainnya, belajar ilmu akidah, belajar ilmu fikih, ya, dan seterusnya. Kemudian kata beliau, baik. Wa tadhallu kutubul immah wal ulama al aqdamina marji'an li ulama al mutakhassisina fi hadzal fan. Ya. Dan tetaplah kata beliau, kitab-kitab para imam, para ulama yang terdahulu itu tetaplah menjadi referensi bagi para ulama yang mengkhususkan diri mereka al-mutakhassisina fi hadzal fan, yang mengkhususkan dirinya dalam fan ini, dalam bidang ini. Ya. Wa mu'inan fayyadan yanhaluna minhu, ya. Sebagai mata air, ma'inan bukan mu'inan. Wa ma'inan fayyadan yanhaluna minhu, sebagai mata air yang melimpah, di mana mereka mengambil darinya. Jadi ini menunjukkan kerendah hatian beliau, ya, bahwa apa, tetaplah kitab-kitab para ulama, ulama-ulama terdahulu ini menjadi marji'an, menjadi referensi bagi ulama-ulama yang ingin mengkhususkan diri mereka dalam bidang ini. Wala yafutuni an azkura annahu sadarat fil awinatil akhirah kutubun li ba'dil bahithin fiha al-fawaidul ghazirah la siyama ar-rad ala shubahi al-mustashriqina al-munharifin. Demikian juga perlu aku sebutkan, la yafutuni artinya tidak luput dariku, perlu aku sebutkan, ya, bahwa di masa akhir terdapat kitab-kitab milik sebagian peneliti yang di dalamnya terdapat faedah-faedah yang demikian luas. Jadi termasuk kerendahan hati beliau, beliau katakan, ya, di zaman ini juga, tadi kan beliau berbicara tentang karya ulama-ulama terdahulu, di zaman ini juga banyak sekali kitab-kitab yang bermanfaat, ya. La siyama, ya, raddu ala syubahil mustasyrikin wal munharifin. Terutama kitab-kitab sekarang ini sangat berfaedah sekali untuk, ya, membantah syubhat-syubhat orang-orang orientalis dan orang-orang yang menyimpang. Jadi selain kitab-kitab terdahulu, ada juga kitab-kitab yang ditulis belakangan ini memberikan manfaat yang luar biasa, terutama untuk membantah kaum orientalis. Ya, terkadang kaum orientalis di masa sekarang ini mereka mencoba membuat ragu kaum muslimin terhadap hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, bagaimana mungkin kitab Sahih Al-Bukhari misalnya ditulis beberapa abad pasca wafatnya Nabi alaihi salatu wasalam terjaga originalitasnya. Mereka membuat ragu. Maka alhamdulillah di masa kita ini ada ulama-ulama yang berbicara membantah syubhat mereka tersebut. Lakinna ba'daha mutawwalun Namun kitab-kitab ini sebagiannya panjang, wa ba'daha mukhtasarun jiddan, dan sebagiannya sangat ringkas, wa ba'daha ghairu mustau'ibin, ya, dan sebagiannya tidaklah mencakup banyak pembahasan. Fa'aradtu an yakuna kitabi hadha wasatan baina tatwil wal ikhtisar, maka aku menginginkan kitabku ini sebagai ya yang pertengahan dari karya-karya yang panjang dan karya-karya yang ringkas. Ya. Wa mustau'iban li jamil abhad, dan mencakup seluruh pembahasan. Ya. Jadi beliau di apa? Beliau kemukakan ya, kalau ulama-ulama sekarang juga ada yang menulis tentang mustalah hadis. Tapi ya begitu menurut beliau ya. Menurut beliau sebagiannya terlalu panjang, sebagiannya terlalu ringkas, dan sebagiannya tidak mencakup ya banyak pembahasan hadis, sehingga kurang lengkap menurut beliau. Ya. Kemudian kata beliau, wal jadidu fi kitabi hadha huwa at-taqsim, ay taqsimu kulli bahthin ila fiqratin muraqqamatin mimma yusahilu ala talibi fahmahu. Apa yang baru dalam karyaku ini? Artinya dibandingkan dengan karya-karya yang lain, yang pertama adalah taksim, pembagian. Ya, ini setiap pembahasan dibagi-bagi dengan pembagian yang bernomor, yang akan memudahkan para penuntut ilmu. Jadi macam diktat kuliah ini ya. Misalnya bab tentang Hasan. Wah ini Hasan Ligoirihi. Pertama, nomor satu, ta'rifu, definisinya. Nomor dua, sababu tasmiyati bidzalik, sebab dia dinamakan sebagai hadis Hasan Ligoirihi. Yang ketiga, martabatuhu, tingkatannya. Yang keempat, hukmuhu. Yang kelima, mithaluhu. Ya, jadi dibuat bernomor. Yang ini lebih memudahkan para menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, asani at-takamul fi kulli bahsin min haitsu al-haykalu al-amu lil bahs min dzikri ta'rif wal misal wa ila akhirih. Yang pertama, pembahasan yang lengkap. Ya, dari sisi struktur secara umum bagi pembahasan, ya, dan juga dari sisi penyebutan definisi, contoh dan lain-lain. Jadi beliau sebutkan secara sempurna. Kemudian al-isti'abu di jami' abahif al-mustalah ma amkana bi syaklin mukhtasar. Tercakupnya seluruh pembahasan ilmu mustalah yang dikemungkinkan ya, yang dimungkinkan dengan bi syaklin mukhtasar, dengan penyampaian yang ringkas. Artinya kitab beliau ini, beliau katakan, beliau coba cakup semua pembahasan dalam ilmu hadis, walaupun itu hanya ringkas. Makanya tadi kita katakan, untuk mempelajari ilmu mustalah hadis, ketika mempelajari kitab tafsir mustalah hadis ini menjadi pintu bagi kita untuk masuk ke dalam kitab-kitab yang lebih besar. Kenapa? Karena hampir seluruh pembahasan ulumul hadis disampaikan oleh beliau, hafizahullah ta'ala. Kemudian kata beliau, amma min haitsu tabwib wa tartib, faqad istafadtu min tariqatil Hafidz Ibnu Hajar fi Nukhbah wa Syarhiha. Adapun dari sisi pembuatan bab-bab dan susunannya, maka aku mengambil faedah dari metodologi yang ditempuh oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau An-Nukhbah dan syarahnya. Ini An-Nuzhah. Ya. Ada An-Nukhbatul Fikr, ada Nusatul Nazar. Nukhbatul Fikr itu matannya, syarahnya Nusatul Nazar, karya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya. Kenapa beliau kok mengambil pembagian bab dari kitab An-Nukhbah dan An-Nuzhah? Fa'innahu khairu tartibin. Ya, karena tertib atau susunan dalam kitab tersebut adalah kitab apa? Susunan yang sangat baik. Tawassala ilaihi rahimahullah wa kana jullu i'timadi fi madatil ilmiyah ala ulumil hadith li Ibn Salah wa mukhtasarihi at-taqrib li Nawawi wa syarhi at-tadrib li Suyuti. Demikian juga kata beliau, selain tertibnya, yakni susunan kitab, mengambil kitab An-Nuzhah dan An-Nukhbah, beliau juga bersandar ya dalam materi ilmiah. Jadi apa yang beliau sampaikan dalam kitab ini, strukturnya, penyusunannya ngambil dari ya An-Nukhbah dan An-Nuzhah. Kemudian maddahnya, materinya beliau ambil dari kitab yang sudah diajarkan sebelumnya. Ulumul Hadis karya Ibnu Salah, kemudian mukhtasarnya At-Taqrib karya Al-Imam An-Nawawi, kemudian syarah dari At-Taqrib karya As-Suyuti. Ya, Tadribur Rawi. Kitab Tadribur Rawi karya Al-Imam As-Suyuti. Tiga kitab ini yang menjadi sumber beliau menyusun kitabnya. Ya. Jadi susunannya ambil dari kitab yang lain, dari kitabnya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, jadi ini diambil. Kemudian penjelasannya beliau ambil dari kitab ya Ibnu Salah, kemudian kitab At-Taqrib karya An-Nawawi dan juga Tadribur Rawi karya Al-Imam As-Suyuti. Baik. Qala wa ja'altul kitaba min muqaddimatin wa arbaati abwabin. Kemudian aku jadikan kitab ini ya mulai dari muqaddimah, pengantar. Wa arbaati abwab, kemudian disertai 4 bab. Lihat kan, biasanya yang seperti ini kan apa? Penulis kontemporer ya. Dalam mukadimah dijelaskan, saya menulis kitab ini, pembagiannya seperti ini. Ini kan penulisan kontemporer. Makanya metode beliau ini metode asri ya, metode kontemporer. Qala al-babul awal fil khabar. Bab yang pertama membahas tentang khabar. Wal-babu tsani fil jarh wa ta'dil. Kemudian bab yang kedua berkenaan dengan jarh ta'dil. Ya, celaan dan pujian bagi seorang rawi. Ya. Wal babu tsalits fi riwayati wa usuliha. Kemudian bab yang ketiga tentang riwayat ya dan usulnya. Wa babur rabi fil isnad. Kemudian bab yang keempat membahas masalah sanad. Wa ma'rifati ruwah dan mengenal para perawi. Jadi bagaimana ya mengenal para perawi? Wa innani idh uqaddimu hadha al-juhda al-mutawadhi'a li abna'ina at-talabah i'tarafu bi ajzi wa taqsiri fi i'ta'i hadha al-ilm haqqah. Kemudian beliau dengan penuh kerendahan hatian beliau mengatakan, saya ketika mempersembahkan kesungguh-sungguhan ini ya, kesungguh-sungguhan yang tidak seberapa ini kata beliau untuk anak-anak kami para mahasiswa, saya pun menyadari tentang kelemahan dan kekurangan saya di dalam memberikan hak kepada ilmu mustalah. Masya Allah. Kitabnya sudah seperti ini, beliau mengatakan ini enggak ada apa-apanya ya. Ya, masih banyak kekurangan. Seperti itu ya ikhwan, jangan kemudian ya seseorang baru menghasilkan karya kemudian menganggap bahwa apa? Karya dia sudah luar biasa ya. Sebaliknya apa? Seseorang hendaknya menghiasi dirinya dengan ketawabuan. Dengan ketawabuan. Kemudian wala ubariyun nafsi minazzalali wal khata. Ya. Lalu kemudian aku tidak mengatakan bahwa diriku terlepas dari ketergelinciran dan kesalahan. Farraja'a mimma yuqalli'u fihi ala zallatin aw khata'in ayunabbihuni ayunabbihani alaih mashkhuran. Maka aku sangat berharap barang siapa yang meneliti ya kitabku ini, ketika dia mendapati ketergelinciran dan kesalahan, maka hendaknya dia memberikan peringatan kepadaku. Mashkuran, dan aku sangat berterima kasih. Ya. Jadi beliau sangat berterima kasih apabila diberikan peringatan. Ya, la'ali ya la'ali atadarakuhu wa arjullah ta'ala ay yanfa'a bihi at-talabah wal mustajirin bil hadis wa ay yaj'alahu khalisan li wajhil karim innahu subhanahu sami'un mujib. Ya, dan aku berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan manfaat dengan kitab ini kepada para pelajar, para mahasiswa dan orang-orang yang menyebutkan dirinya dengan hadis dan menjadikan kitab ini atau karyaku ini ikhlas hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan mengabulkan doa-doa. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang beliau harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan memang kitab ini luar biasa ya, dibahas di berbagai macam universitas. Ya, kitab ini Masya Allah dibahas. Termasuk di Darul Hadis Syihr di Yaman, bukan di Darul Hadis Syihr saja, di beberapa Dur Hadis. Yang saya tahu yang pernah membahas kitab ini di antaranya adalah Syekh Abdul Rahman Al-Adani rahimahullahu taala. Ya, adik dari Syekhuna Abdullah Mar'i. Beliau dikenal dengan Faqihul Yaman, faqihnya negeri Yaman. Ya. Beliau pernah mengajarkan kitab Taisir Mustalahul Hadis. Kemudian beliau mengajarkannya ya waktu itu di Darul Hadis Damaj. Salah seorang murid beliau yang mengikuti pengajaran ya kitab ini adalah Abu Daud ya. Abu Daud Ahmad Al-Hadrami atau Ahmad Al-Syihri. Abu Daud ini kemudian mengajar di Darul Hadis Syihr. Kemudian alhamdulillah kami belajar dari beliau. Ya kalau ditanya sanad pengajarannya dari mana Ustaz? Ya dari Abu Daud Al-Syihri. Kemudian Abu Daud Al-Syihri dari Syekhuna Abdurrahman, dari Syekh Abdurrahman Al-Adani. Ya, kitab ini kami pelajari. Ya, selesai belajarnya tanggal 20 Mei 2012. Berarti berapa tahun yang lalu? 7 tahun yang lalu selesai belajarnya. Ya, belajarnya setiap hari, jadi cepat. Ya, kalau antum belajarnya seminggu sekali, wallahu a'lam kapan selesainya. Ya, sampai lulus ini. Sampai antum wisuda mungkin ya selesai. Tapi cobalah kita ambil 1 jam setiap kali pertemuan, 1 jam setiap kali pertemuan, mudah-mudahan bisa selesai. Taib Naki Filahuna, kita telah bacakan muqaddimah yang menjadi latar belakang mengapa beliau rahimahullah wa hafizahullah menulis kitab Taisir Mustalahul Hadis. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang ya, kita akan membahas bagaimana perkembangan ilmu Mustalahul Hadis dan juga kitab-kitab yang masyhur yang ditulis dalam ilmu Mustalahul Hadis. Ya, ana harapkan antum bisa istiqomah. Insyaallah antum akan dapatkan faedah-faedah yang luar biasa dari kitab atau dari ilmu Mustalahul Hadis. Dari ilmu Mustalahul Hadis, betapa kita lihat kesungguh-sungguhan para ulama dalam memfilter khabar Nabi alaihi salatu wasallam, mana yang sahih dari beliau, mana yang dhaif, mana yang tidak berasal dari beliau rahimahullah sallallahu alaihi wasallam. Taib nakif ilahuna, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita mulai jam 4.15. Dengan tujuan agar nanti jarak antara kitab ini dengan apa dars tafsir kita, usul tafsir, tidak terlalu jauh ya. Jadi ada waktu istirahat kemudian lanjut sholat maghrib langsung belajar kitab usul tafsir. Taib subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.